Mitra Bisnis, hujan yang turun hanya sekitar 2 jam Rabu lalu sudah membuat Jakarta kebanjiran dengan kedalaman ada yang mencapai 1 meter. Belum sebulan lalu, hampir seluruh kawasan di Jakarta terendam air selama beberapa hari. Bahkan sebagian daerah seperti kawasan Pluit terendam selama seminggu lebih. Untuk membicarakan mengenai fenomena itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kenapa masalah banjir di Jakarta ini tidak selesai-selesai? Ya, sebenarnya ini kan masalah yang sudah bertahun-tahun terjadi ya, karena tidak ada koordinasi di antara pemerintah pusatnya, pemerintah DKI-nya, pemerintah Jawa Barat dan Banten ini bagaimana menyelesaikan daripada ini. Nah, sekarang inilah mau dibikin oleh Pak Jokowi, Gubernur. Kita kasih kesempatan dan ini perlu dibantu karena tidak bisa sendiri-sendiri. Ini semuanya harus diselesaikan menurut saya bersama-sama. Baik pusatnya, pemerintah DKI-nya, Jawa Barat, Banten, maupun masyarakat sendiri. Karena sekarang ini kan masyarakat kita ini juga sudah tidak ada disiplin lagi juga. Buang sampah seenaknya aja dan segala macam itu juga yang memacetkan daripada saluran-saluran air kita dan lain-lain. Ya memang trauma sekali ya. Kemarin terjadi semua jadi takut banjir lagi dan sebagian sudah tergenang, macet semua. Ya saya pun termasuk sudah ada acara yang saya mesti datang juga nggak bisa datang lagi. Karena bukan main macetnya sehingga nggak bisa bergerak lah mobil-mobil kemarin. Sehingga kita daripada frustrasi di mobil lebih baik kita nggak akhirnya nggak bikin semua acara-acara kita batalkan yang malam hari kemarin itu ya. Tapi ya ini masalah nggak bisa diselesaikan segera ya. Kita masalah ini harus diselesaikan bersama-sama dan ini butuhkan waktu jangka panjang ya, karena ini semuanya ini tidak pernah kita perhatikan infrastruktur kita menghadapi banjir ini, dan itu cuma banyak diomongkan tapi tidak ada yang dilaksanakan. Dan inilah sekarang kita harapkan Jokowi juga betul-betul melaksanakan ini juga, jangan ngomong tapi ya masyarakat harus membantu dia. Kalau tidak memang repot membebaskan tanah, membebaskan ini, banyak soal tata ruang dan lain-lain yang sudah kacau balau sudah terjadi ya. Ini gimana yuk tertibkan. Nah ini yang saya rasa yang kita harus cari terobosan-terobosan yang dia harus cari, tapi semua harus bersama-sama membantu dia. Kalau tidak repot kita semua di Jakarta ini dan semua saling menyalahkan tapi tidak ada penyelesaiannya. Jadi ini memang kerugian yang bukan main yang tiap-tiap kali kita hadapi, dan ini kos-kos yang sebenarnya kita keluarkan tanpa kita adanya hasil sama sekali gitu loh. Ya, jadi frustrasi, habis uang, dan berapa kemacetannya akibatnya, berapa banyak kerugian kita, Anda mesti tahu sendiri bagaimana itu akhirnya merugikan kita. Dan tiap-tiap tahun ini terjadi dan makin tahun makin parah. Ini buat kita sadar itu untuk sama-sama menyelesaikan ini, itu saja. Nah, kerugian dunia usaha akibat banjir di bulan lalu mencapai berapa, Pak? Waduh, kalau you lihat ya, kebanjir yang kemarin aja, asuransi aja sudah bilang bahwa dia itu sudah menghadapi klaim sekitar 3 triliun ya. Industri-industri mesti berapa lagi yang mesti keluar mengenai kemacetan. Ini sudah seminggu baru-baru saja kita mulai selesaikan ya. Dan setelah itu betul-betul kita melihat akibatnya itu ya, daripada yang kasihan itu yang miskin-miskin itu kan, yang betul-betul nggak bisa membayar ini, nggak ada kerjaan, dia kerja buruh harian dan segala macam itu ya. Dan ini akibat-akibat ini kan kita nggak bisa membiarkan terus-menerus, dan ini menurut saya bertriliun-triliun kita rugi ya. Kalau Jakarta ini mungkin tiap hari aja dengan macet ini sudah ratusan miliar kita rugi tiap-tiap hari ya. Dan ini satu waste ya menurut saya, yang seharusnya bisa kita selesaikan tapi tidak pernah kita selesaikan. Cuma janji-janji aja kita lakukan selama ini. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi ini bisalah mencari terobosan-terobosan itu ya. Jangan janji-janji lagi lah, dan kita bantu semua lah. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.